keputusan akhirmu. Dan memang mungkin harus sampai di sini. Segala cara ku coba untuk meredam sengketa yang telah lama ada antara kita. Memang benar ku rasa betapa berat terasa ketika kau ucapkan selamat berpisah. Dan jujur aku akui kau masih ku sayangi. Namun sudahlah, kini berakhir sudah. Percaya kasihku hanya untukmu.